بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan, kalau Anda ingin mengecek kejeniusan Ali, saya berikan dua. Satu, cari kitab tafsir namanya Al-Jawahir, karangan Syekh Tantawi Jauhari. Cari kitab ini. Buka jilid terakhir. Di situ nanti ada tebak-tebakan matematika Al-Quran. Teka-teki matematika Al-Quran. Jadi banyak kasus yang pernah diselesaikan dan kasusnya cukup rumit. Itu Ali menyelesaikannya lewat hitungan Al-Quran. Contoh. Ada seorang bertanya pada Ali pada saat itu. Ridwanullah alaihi. Ya Khalifah, istri saya selingkuh. Kenapa, kata Ali? Saya baru menikah dengan dia. Ternyata 6 bulan dia sudah melahirkan. Jadi hamil 6 bulan melahirkan. Dipanggil istrinya. Ada pernyataan begini suami. Bagaimana pendapatmu? Demi Allah, saya tidak selingkuh. Kata suami, kamu selingkuh. Mustahil. Karena kebiasaan normal 9 bulan lahir. 9 bulan 10 hari lahir. Ini 6 bulan lahir. Ketika Ali mendengar pengakuan istrinya yang jujur, saya tidak selingkuh, kata Ali, benar istrimu. Kata suaminya, dari mana benar? Jangan sembarangan menyimpulkan, kata Ali. Ala tatslu qawla rabbil alamin bimaman. Apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan, dihitung secara matematis, digabungkan Quran surah ke-46 ayat 15 Al-Ahqaf dengan Quran surah 31 Luqman ayat ke-14. Dua-duanya kiri paling atas. Dua-duanya dibuka dengan kalimat wasainal insana biwalidayhi. Yang satu wahnan ala wahnin, yang satu karha. Perhatikan baik-baik. Lihat wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuka pada kedua orang tua, setiap anak ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang begitu payah. Sedangkan wahamduhu wa fisaluhu 30 syahran, mengandung dan menyapihnya, memberikan ASI sampai menyapih 30 bulan. Sedangkan di Quran surah ke-31 ayat ke-14 baca wa wasainal bi walidayhi hamu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, fisaluhu fi amain, menyapih 2 tahun. Di Quran surah ke-46 ayat 15 menyapih plus 31 ayat ke-14 menyapih saja 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Kalau mengandung dengan menyapih 30 bulan, menyapih saja 24 bulan berarti 30 kurangi 24 6 bulan. Anak kamu itu lahir prematur, kata Ali. Muncullah istilah prematur sekarang. Ali bin Abi Thalib jenis. Ya Ali, apa maknanya ini hadis? Kata Nabi, hanya seorang lelaki man abarru, pada siapa saya berbuat baik? Ummuka, ibumu. Thumma abak, baru bapakmu. Kenapa kok ibu 3 kali? Kenapa bapaknya cuma 1 kali? Ali, apa jawabannya? Karena ibu itu punya 3 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bapak. Disebutkan Al-Quran. 1, ibu mengandung. Quran surah 31 ayat 14 tadi. Wasainal insana biwalidah hamalat hu'ummu. Ibu punya rahim mengandung, bapak tidak mengandung. Makanya bapak fitrahnya tidak mengandung. Jangan maksa pengen nyewa rahim dari ibu. Jangan kreatif lah. Memikirkan yang sudah diatur, gak ada kerjaan. Anda sudah fitrah Anda, itu saham Anda itu dari sperma Anda. Tidak harus Anda punya rahim. Karena gak akan jadi. Maaf, 2, kata Ali. Ibu melahirkan. Bapak tidak. Yang mau nyewa rahim. Mau melahirkan. Silakan cek. Tidak. Gak ada perangkatnya di situ. 3, ibu menyusui. Bapak tidak. Maksudnya ibu menyusui pakai dot. Beda. Lain. Ibu menyusui, Anda tidak. 3 kemuliaan. Mengandung, melahirkan, menyusui. Anda tidak. Ditafsir bagaimana lihat kejeniusan Ali membaca, dijawab lihat ayat Al-Quran. Ya, Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu, perempuan baru melahirkan. Yurdi'na, menyusui. 1, di Quran surah 31 ayat ke-14. 2, ditemukan di Quran surah kedua ayat 233. Saya enggak punya apa-apa kecuali Al-Quran pemahamannya. Diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya Quran, manusia Quran. Quran. Manusia sekarang agak beda. Nah, sini, pulang dari pesantren. Datangi ibumu di dapur. Nah, sebutkan hadis Nabi. Kepada siapa berbuat baik? Wah, ditanya ibunya. Pada siapa berbuat baik? Ibu. Pada siapa? Ibu. Pada siapa? Ibu. Masya Allah. Kemudian siapa? Bapak. Balik lagi. Pak, sudah. Nah, apa jawab ibu? Ibu. Berapa kali ibu menjawab? 3 kali, Pak. Kalau bapak berapa? 1. Berapa ibu kamu? 1, Pak. Balik lagi sana. Mama, kata Nabi kan ibunya harus 3. Baiknya, ini baru 1. Kenapa dapat mama? Ah. Tenang, Bu, ya. Nanti ada jawabannya. Baik.